Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ta'allama wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa al-intifa' والإفادة والاستفادة والحسنة تمسوا بكتاب الله وسنة رسوله ودعوا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وكل وثوابه. قال المصلي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه إلى قوله وألم أن الأجر الصادق غايته إسقاط الهرب. Ketahuilah bahasanya uzur yang sungguh-sungguh ujungnya adalah menggugurkan dosa. Wa amma sawabu fala yahsul illa bil fi'il. Sedangkan pahala maka tidak didapatkan kecuali dengan melakukannya. Na'am qad yahsul as-sawabu liman ta'azzara 'alaihi al-hudur min kulli wajah. Ia bisa saja dia mendapatkan pahala jika dia tidak hadir karena ada uzur. Jika memang baginya tidak mampu untuk menghadirinya dengan segala cara. Kalladhi yakunu uzruhu al-ishal al-mutawatir. Seperti misalnya jika dia mempunyai uzur sakit ambeien yang selalu mengeluarkan darah, awil habas udwanan wa nahwi dzalik, atau mungkin dia sedang ditahan, sedang dipenjara sehingga tidak memungkinkan untuk hadir. Awala yata'azzar 'alaihi al-hudur walakin yalhaq bisababihi li muslimin ghairihi masaqqah shadidah. Atau dia mampu untuk hadir tapi dengan hadirnya dia akan mendatangkan masaqqah shadidah, hal yang berat, kesusahan kepada orang muslim yang lain. Kalladhi yakunu udhud tamrid adha'i wa nahwihi. Seperti misalnya yang dia mempunyai uzur karena sibuk untuk melayani orang yang sedang sakit yang tidak ada orang lain yang melayaninya dan semisalnya. Sahib hadzal uzur walladhi qablahu in kharana uzrahum alhuznu wa tahassuru ala tarkil hudur hasala lahum thawab. Maka yang mempunyai uzur seperti ini dan juga yang sebelumnya, jika dibarengi uzurnya dengan rasa kesedihan, penyesalan ala tarkil hudur karena tidak bisa menghadiri, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi di sini menjelaskan anjuran yang sebelumnya dianjurkan oleh beliau, yang mana beliau menganjurkan kepada kita untuk kita sholat berjamaah 5 waktu, terlebih-lebih untuk kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat seminggu sekali. Kalau ini adalah fardu ain, menghadiri sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat 1 minggu sekali, itu adalah fardu ain bagi laki-laki yang tanpa uzur. Artinya setiap masing-masing wajib untuk menghadirinya. Adapun salat berjamaah maka hukumnya fardu kifayah. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika ada di sana orang-orang yang sudah melaksanakan salat berjamaah di tempat umum, maka bagi yang lain tidak mendapatkan dosa. Jika di sana yang dimaksud tempat umum adalah masjid, musholla, setiap masing-masing tidak sungkan, tidak malu untuk masuk, maka di situ sudah ada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di kampung tersebut, maka kewajiban sholat berjamaah menjadi gugur bagi yang lainnya. Adapun jika dalam satu kampung masjidnya sepi, musholanya sepi, walaupun mereka misalnya sholat berjamaah di rumah mereka masing-masing, tapi di rumah mereka masing-masing bukan di tempat umum, maka kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan sholat berjamaah ini tidak menjadi gugur. Artinya mereka semuanya yang sholat di rumah berjamaah sekalipun, apalagi yang tidak berjamaah, akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, yukhatalun, mereka berhak untuk diperangi jika mereka tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anjuran untuk kita sholat berjamaah. Terlebih-lebih kata beliau, ini terlebih-lebih kata beliau, terlebih-lebih sholat berjamaah di waktu sholat subuh, dan begitu juga sholat berjamaah di waktu sholat isya. Kenapa? Karena anjuran dari Nabi SAW secara khusus untuk menganjurkan kita melaksanakan sholat berjamaah di waktu sholat subuh dan juga di waktu sholat isya. Rasul SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil atamah was subhi la'atauhuma walau habwan." Jika manusia mengetahui kebaikan, keutamaan yang ada dalam sholat berjamaah di waktu sholat subuh, begitu juga yang ada atau keutamaan kebaikan yang ada di waktu sholat isya, mereka manusia niscaya akan berbondong-bondong untuk menghadiri sholat berjamaah subuh dan juga isya. Misalnya pun mereka tidak bisa berjalan, mereka akan merangkak untuk menghadiri sholat berjamaah isya, begitu juga subuh, karena mereka mengetahui ya kebaikan keutamaan yang ada di dalam dua sholat tersebut. Jadi kenapa kok mereka sekarang malas, berat menghadiri sholat berjamaah di waktu subuh, menghadiri sholat berjamaah di waktu isya? Berarti mafhumnya karena mereka tidak mengetahui keutamaan kebaikan yang ada di dalamnya, tidak mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata mereka tahu, dan itu juga diketahui oleh sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah di subuh hari ataupun juga sholat berjamaah di waktu sholat isya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'ah kana fi zimmatillahi hatta yusbih, wa man shallal subuh fi jama'ah kana fi zimmatillahi hatta yumsi, fala yatlubanna Allahu bi syai'in min zimmatih." Yang artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, berarti dia berada dalam tanggungan Allah, berarti dia berada dalam jaminan Allah. Sampai kapan? Sampai subuh hari, sampai pagi hari. Dan yang melaksanakan sholat berjamaah di subuh hari, dia akan berada dalam jaminan Allah, berada dalam tanggungan Allah, dalam keamanan Allah. Sampai kapan? Sampai sore hari. Fala yatrubannaka Allah bi syai'in min zimmati, hati-hati kata Rasul. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menuntut akan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Apa arti daripada sabda Nabi SAW? Artinya di sini, jika seseorang sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah, berarti dia ditanggung keamanannya oleh Allah. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, "Hei wahai manusia, ini fulan, anah jamin keamanannya. Hei manusia, ini fulan, anah yang menanggung dia aman. Jangan kamu ganggu. Jangan berani-berani kamu mengganggu orang ini." Ini istilah kasarnya. seakan-akan Allah SWT mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ya, seorang panglima, orang yang disegani, mengatakan, hei wahai manusia, ini orang jangan diganggu ya, awas loh. Orang lain semuanya akan takut mengganggu orang ini. Sekarang ini yang mengatakan siapa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang di tangannya segala kebaikan, segala keburukan, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, itu tanggungan anak. Itu anak berikan dia, aku berikan keamanan. Jangan sampai kalian ganggu. Makanya Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang gubernur zaman dahulu, yang Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur yang zalim, pemimpin yang melampaui batas, banyak manusia dibunuhnya, bahkan sebagian sahabat Nabi pun dibunuhnya, Hajjaj bin Yusuf. Tapi seringkali kalau ada seseorang yang didatangkan kepada Hajjaj bin Yusuf, kemudian diseret di hadapannya untuk disiksa, sebelum disiksa oleh Hajjaj bin Yusuf, dia akan tanya dulu kepadanya, kamu sholat subuh berjamaah atau tidak? Kalau ternyata dia mengatakan, iya aku sholat subuh berjamaah, dilepas. Takut Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Kalau sholat subuh berjamaah, berarti itu tanggungannya Allah. Berarti itu jaminan Allah. Kalau berani-berani mengganggu, berarti berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kepingin aman seharian, sholat subuh berjamaah. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan keamanan semalaman, semalam penuh, sholat berarti isya berjamaah. Oleh karena itu, fuqaha, ulama mengatakan berjamaah yang paling afdal setelah sholat Jumat tentunya adalah sholat subuh kemudian sholat isya. Berjamaah yang paling afdal. Jadi berjamaah dalam sholat lima waktu, yang paling afdal adalah berjamaah di waktu sholat subuh. Ya, kadang malah sholat subuh yang sepi di masjid. Kadang sholat subuh cuma satu dua sholat maghrib lumayan, sholat isya masih lumayan. Padahal yang paling afdal berjamaah adalah sholat subuh. Kemudian berjamaah sholat isya yang kedua. Kemudian baru berjamaah sholat asar. Baru kemudian berjamaah sholat subuh. Baru terakhir berjamaah sholat maghrib. Berjamaahnya bukan sholatnya. Kalau sholatnya mereka ada dua pendapat. Sholat yang paling afdal di antara sholat lima waktu selain Jumat. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah sholat subuh, karena sholat subuh dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya yang paling utama, yang paling afdal di antara sholat adalah sholat asar. Dan ini yang paling afdal adalah sholat hafidh salawati wa salatil salatul asar Sayyidina Aisyah. Segala salat lima waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih-lebih salat yang di tengah-tengah. Sahabat Nabi dan banyak ulama mengatakan yang dimaksud salat di tengah-tengah di sini adalah salat asar. Jadi terhubung di dalam ayat tersebut. Secara umum Allah mengatakan hafidhu ala salawat. Berjagalah, laksanakanlah salat lima waktu tersebut. Wa salatil wusta, dan terlebih-lebih salat al-wusta, salat yang di tengah-tengah. Banyak ulama mengatakan yang dimaksud adalah salat asar. Oleh karena itu dijadikan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dijadikan salat asar salat yang paling utama. Nah, sekarang kita tahu hukum salat Jumat fardhu ain. Salat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Berarti wajib sholat Jumat, wajib juga sholat berjamaah. Kecuali yang ada uzur. Uzur dia sakit, karena sakit. Uzur karena dia sibuk dengan orang yang sakit. Uzur karena sibuk dengan jenazah. Uzur mungkin karena hujan yang keras. Uzur karena sangat panas sehingga dia tidak tahan dengan panasnya matahari tanpa ada sesuatu yang menghindarkan darinya panas matahari tersebut. Ya, begitu juga banyaknya becek di jalanan yang sehingga dia khawatir akan terpleset di saat itu. Jika tak khawatir, ini semuanya menggugurkan kewajiban. Artinya sholat Jumatnya menjadi tidak wajib dengan uzur tersebut. Sholat berjamaah menjadi gugur kewajibannya karena uzur-uzur tersebut. Tak Tapi itu hanya menggugurkan kewajiban, kata beliau. Bukan berarti tidak boleh untuk menghadiri. Kalau menghadirinya malah lebih baik. Menghadirinya malah lebih baik. Tapi katanya Imamul Haddad, tapi ketahuilah bahwasanya yang ada uzur, kemudian dia tidak hadir sholat Jumat. Ada uzur, kemudian dia tidak hadir sholat berjamaah. Dan yang anak katakan juga, termasuk juga dia ada uzur sehingga tidak bisa hadir majelis ta'lim. Dia tidak bisa hadir majelis maulid. Dan seterusnya daripada perkumpulan kebaikan. Bagaimana hukumnya? Apa dia yang ma'zur, dia yang ada uzur, tidak bisa hadir dalam kebaikan tersebut, apa mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala? Beliau Imamul Haddad mengatakan, tadi dikatakan dalam kitab yang kita baca, bahwasanya uzur yang ada itu hanya menggugurkan kewajiban aja. Yang punya uzur, tidak apa-apa tidak sholat Jumat. Yang punya uzur, tidak apa-apa tidak berjamaah. Yang punya uzur, tidak apa-apa tidak hadir majelis ta'lim. Tapi pahala tidak didapatkan. Pahala tidak dapat. Kenapa? Karena tidak hadir. Kecuali, katanya Imam Haddad, kecuali kalau dia tidak mampu sama sekali untuk hadir. Dengan segala cara dia tidak mampu. Sakit, kita katakan uzur. Tapi kalau memaksa dia bisa. Ya, mungkin dia sibuk sakit, sibuk melayani orang yang sakit, itu uzur. Tapi dia, jika dia tinggalkan orang yang sakit, dia bisa. Ya, mungkin becek yang di jalanan, itu uzur. Tapi dia memaksa pun dengan masyarakat, walaupun dengan peras atau dengan keadaan yang berat, tetap dia bisa untuk hadir. Tapi tidak apa-apa, tidak hadir tidak wajib, tapi tidak dapat pahala. Kecuali yang benar-benar tidak bisa sama sekali menghadiri, sakitnya sakit keras. Kalaupun dia mau memaksa untuk hadir, tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak bisa hadir sudah. Mau dikasih uang 1M sekalipun tidak bisa. Karena memang benar-benar tidak bisa untuk hadir dengan segala cara. Nah, ini contoh, termasuk dicontohkan tadi oleh beliau. Seperti misalnya yang ditahan di penjara tidak bisa sholat Jumat. Yang mungkin juga yang sedang sakit tadi ambien, mutawatir, terus menerus keluar darah dari badan, ya, bagian belakangnya keluar, tidak berhenti. Tidak bisa ditahan. Mau hadir ke masjid untuk sholat Jumat, mau hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, mau hadir, darah semuanya kotor. Tidak bisa dia untuk untuk memaksa hadir. Nah, bagi uzur yang seperti ini, yang walaupun dia memaksa tidak mungkin bisa, walaupun dengan cara apapun tidak bisa hadir, maka baginya akan mendapatkan pahala. Dengan catatan, perasaan menyesal. Dengan catatan ada perasaan dia merasa dia sedih, tidak hadir. Ya Allah, anak sakit keras, tidak bisa hadir, memaksa pun tidak bisa. Nyesel anak tidak bisa lagi hadir sholat berjamaah di masjid. Nyesel, sedih rasanya, tidak bisa hadir lagi di majelis ta'lim. Tidak bisa lagi sholat berjamaah. Menyesal, sedih. Seperti kata kata, falahum maka bagi yang tidak terputus, dia tidak hadir, karena tidak bisa untuk hadir. Karena tidak ada kesempatan untuk hadir. Misal, anak tidak berhasil lagi guru buhum min ajli. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku bersama orang yang hatinya sedih karena aku. Apa hatinya sedih karena aku? Hatinya sedih ketika kehilangan ibadah, kehilangan untuk melakukan kebaikan. Hatinya sedih ketika ketinggalan sholat berjamaah. Hatinya sedih ketika dia ketinggalan hadir majelis ta'lim. Hatinya sedih ketika dia ketinggalan atau sehari ini ditakdirkan membaca Al-Quran. Hatinya merasa sedih, ya Allah, seharian ini aku sibuk dengan dunia. Hatinya sedih di saat itu, kenapa tidak berzikir sama Allah SWT dalam satu hari penuh. Sedih. Anak tidak mungkin dirati guru hukum. Nah, jadi masih bersamanya. Artinya akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberikan pahala karena sedihnya tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih karena itu, bukan kerdis dari yang lain. Jangan nanti ketika kehilangan kebaikan, ketinggalan sholat berjamaah, oh ternyata sudah selesai sholat berjamaah di masjid ini, tidak alhamdulillah, anda tidak perlu keluar dari anda sholat di rumahnya, tidak sedih berarti, sedih dan sedihnya karena diri, karena Allah Taala, bukan karena yang lain. Sedih kehilangan kebaikan, sedih dia melakukan kemaksiatan, ditakdirkan maksiat sama Allah, tapi sedih karena Allah. Ya Allah, anak sedih, menyesal. Kenapa? Karena anak berbuat zina, menyesal, sedih. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa sedihnya? Karena Allah. Kalau dia mengatakan menyesal anak berbuat zina, kenapa? Karena akibat ini anak malu sama tetangga. Anak malu diketahui oleh teman. Nah, bukan karena Allah sedihnya. Anak nyesal, kenapa menyesal? Anak setelah minum minuman keras seharian ini. Terus menyesal kenapa? Uang anak jadi habis. Berarti menyesalnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menyesal karena Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diceritakan seorang yang masih kecil, seorang anak masih kecil, suatu waktu dia datang ke masjid, sampai masjid dia menangis. Kenapa? Ketika di depan masjid ini menangis, orang-orang yang sholat di masjid bertanya kepada anak kecil tersebut, kenapa kamu menangis? Wahai anak, apakah kamu sedang sakit? Tidak. Apakah kamu mungkin dapat musibah? Mungkin orang tua kamu meninggal, ayah kamu, ibu kamu? Tidak, tidak ada musibah. Bahkan aku sedih karena lebih daripada musibah itu semuanya. Memangnya kenapa? Ternyata aku datang ke masjid dalam keadaan di masjid sudah selesai sholat berjamaah. Aku menyesal. Aku dari dulu diajarkan oleh orang tuaku untuk istiqomah sholat berjamaah. Ini anak kecil. Sudah dari kecil istiqomah sholat berjamaah. Sampai umur belasan, 12 tahun, 13 tahun. Itu suatu waktu ketinggalan sholat berjamaah. Sedih seakan-akan orang tuanya meninggal dunia. Kita tidak sedih apa-apa. Kita sedihnya kapan? Uang kita hilang. Dompet kita hilang. Ya. Atau mungkin dagangan kita rugi. Atau mungkin juga mungkin kita kecurian, kerampokan dan seterusnya. Kita sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asifa 'ala dunya fatathu iqtaraba minan nari, iqtaraba minan nari masira alfi sanah." Ketahuilah barang siapa yang sedih karena kehilangan dunia, sedih kala kehilangan harta, sedih hartanya dicuri, hartanya dirampok, hartanya terkena musibah, sedih karena dunia, kehilangan dunia, akan didekatkan oleh Allah kepada neraka sepanjang perjalanan 1000 tahun. Wa man asifa ala akhirah fatadhu iqtarabah minal jannah masyirah al-fana. Dan sebaliknya, kalau ada seseorang yang sedih karena kehilangan akhirat, sedih karena kehilangan majlis ta'lim, kehilangan sholat berjamaah, kehilangan kebaikan-kebaikan, karena dia tidak ditakdirkan untuk menghadirinya oleh Allah, kemudian dia sedih, iqtaraba minal jannah masira alfisana, akan didekatkan oleh Allah SWT kepada surga sepanjang perjalanan 1000 tahun. Kalau kita sedih karena itu, makanya dikatakan kalau bahasanya salafus soleh, salafus soleh ini kalau misalnya ada yang ketinggalan berjamaah, bahkan jangan ketinggalan berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram misalnya, takbiratul ihram bersama imam ini, tidak dari awal sholat berjamaah, datang sudah di tengah-tengah, imam sudah mulai, imam sudah takbir, baru datang ke masjid, berarti kehilangan kesempatan takbirnya bersama imam, itu kan fadilah sendiri. Wal fadlu fi takbiratul ihrami ma'bil isyahi ma'akibal imami. Dan dikatakan bahwasanya orang mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam ketika imam takbir, langsung dia takbir, jangan ditunda-tunda, berarti dia mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya bersama imam. Dahulu salafus saleh kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam itu musibah besar, itu musibah yang perlu untuk didatangi dan ditakziah, nyelawat. Jadi kalau misalnya satu di antara kita ini datang terlambat ke masjid sholat berjamaah, kehilangan atau ketinggalan takbir bersama imam, ketinggalan takbir aja bersama imam, bukan ketinggalan satu rokaat, tidak, dari awal rokaat pertama dia dapat, tapi kehilangan takbir bersama imam, pulang ke rumah orang akan datang menyelawat, nyelawat adzamallahu ajrakum, dikatakan seperti orang nyelawat orang mati. Ya, semoga Allah akan mengganti dengan untuk kamu pahala terus. Dan ini tidak berhenti, orang 1, 2, 3 datang sampai 3 hari nyelawat. Diselawati kenapa? Musibah orang itu. Kenapa? Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam sampai 3 hari. Itu kalau takbiratul ihram bersama imam. Ya, kalau misalnya ketinggalan sholat berjamaah, 1 minggu tidak selesai orang datang ke rumahnya untuk nyelawat. 1 minggu baru selesai untuk takziah. Ini takziah. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, yang beliau adalah gurunya Sahibul Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad guru. Beliau mengatakan suatu waktu beliau kehilangan putranya, wafat putranya. Kemudian orang datang kepada beliau nyelawat takziah. Ya, kemudian wa adamallahu ajrakum, setiap masing-masing adamallahu ajrakum wa asana adaakum wa afara limayyitikum. Kemudian di saat mereka kumpul untuk takziah, Abu Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ya mengatakan kepada mereka, "Ma." Dia katakan kepada mereka, "Ma ada'afa." Atau kita katakan bahasa Indonesianya, alangkah rendahnya, alangkah kecilnya musibah agama di mata kalian dan alangkah besarnya musibah dunia di mata kalian. Dan demi Allah, kalau misalnya aku kehilangan takbiratul ihram bersama imam atau mungkin kehilangan sholat berjamaah, ana yakin tidak ada yang nyelawat di antara kalian ini. Padahal kehilangan sholat berjamaah musibah. Musibah. Ente sholat sendiri, ya, dengan teman kamu sholatnya berjamaah. Bedanya berapa? 27 derajat. 27 kali lipat. Ya. Misalnya pun, misalnya, ya, teman kamu sholat sendiri, diulang-ulang sholatnya sampai 27 kali. Kamu sholatnya sendiri tapi berjamaah satu kali, enggak usah berulang-ulang. Masih pahalanya orang yang sholatnya satu kali tanpa diulang-ulang satu kali tapi berjamaah, masih lebih banyak pahalanya daripada yang seseorang sholatnya sendiri walaupun diulang sampai 27 kali. Itu satu kali sholat. Kita bandingkan, dapat untung pahala dari Allah dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Kemudian kita merasa tidak rugi dengan itu. Kalau kita sholatnya sendiri, tidak merasa rugi, tidak merasa menyesal. Ini kelewatan batas. Berarti kita ini tidak sayang sama diri kita. Kita ini tidak perhatian dengan diri kita. Kita ini berarti zalim, kita katakan. Zalim kepada diri kita. Kenapa zalim? Karena seharusnya diri kita ini berhak mendapatkan pahala dari Allah. Berhak mendapatkan fadilah berjamaah. Fadilah kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian kita sia-siakan. Kita tidak menghadiri sholat berjamaah. Berarti kita satu kali sholat itu tidak dapat pahala berjamaah. Mungkin sholat kedua lagi. Sholat ketiga mungkin seharian penuh tidak sholat berjamaah. Berarti seharian kita kehilangan pahala berjamaah dalam sholat lima waktu. Berapa pahala yang kita kehilangan di saat itu? Siapa yang rugi? Yang dirugikan siapa? Apa orang lain yang dirugikan? Bukan orang lain yang dirugikan kalau misalnya kita tidak sholat berjamaah. Yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Kita cegah diri kita untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencegah kebaikan dari diri kita itu zalim. Bahkan itu lebih zalim daripada mencegah kebaikan dari orang lain. Kita mencegah kebaikan dari orang lain, zalim. Kita berbuat buruk kepada orang lain, zalim. Tapi berbuat buruk kepada diri kita sendiri, mencegah kebaikan daripada diri kita sendiri, itu lebih zalim lagi. Orang lebih sayang kepada dirinya kan daripada sayang kepada orang lain. Tapi kenapa dia rela dirinya itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari sholat berjamaah, dijauhkan dari hadir majelis ta'lim, rela dengan itu, dengan keadaan seperti itu, dan dia tidak merasa ada musibah? Itu musibah. Itu musibah. Jadi kadang-kadang anak ini kok maksiat sama Allah, anak ini kok tidak rajin ibadah, tapi tidak ada musibah yang anak dapatkan. Ketanya Ustaz Fulan, ketanya Kiai Fulan, oh ketanya Habib Fulan, kalau melakukan maksiat ini nanti dapat musibah loh, awas. Nanti kalau kamu tidak hadir ini, dapat keburukan loh, dapat kejelekan, dapat musibah loh. Itu semuanya omong kosong. Anak semuanya. Ya, ana lakukan kemaksiatan tidak ada musibah. Ana tinggalkan kebaikan tidak ada musibah. Apakah ada musibah yang lebih besar kalau tidak dapat hidayah baca Quran setiap hari? Tidak ditakdirkan oleh Allah setiap hari baca Quran. Allah tidak rela dia membaca Quran. Ada musibah, ini bukan musibah apa musibah? musibah ini musibah akhirat lebih besar musibahnya daripada musibah kematian, kemalingan, musibah kecelakaan, lebih besar ini. Apakah ada yang lebih besar musibah daripada dia sehari tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat ataupun kita katakan salat berjamaah? Itu musibah besar, tidak salat aja sampai keluar waktunya. Nauzubillahi min dzalik. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailul lil musallin, celaka. Ada mengatakan wadi, yang artinya wadi lembah di neraka nanti untuk orang yang salat. Orang yang salat ini yang dimaksud orang salat yang sahun, yang lalai dengan salatnya. Siapa yang dimaksud dengan yang lalai dengan salatnya? Yu'akhiruna salahata yaqdi waqtuha. Yang mengakhirkan salat, menunda-nunda salat sampai keluar waktunya. Well bagi mereka. Walaupun mereka salat tapi salatnya setelah keluar waktunya tanpa ada uzur. Itu dikatakan celaka dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang salat. Coba bayangkan bagaimana orang yang tidak salat. Bagaimana celakanya dia? Ya. Kalau dia ditakdirkan tidak sholat sama Allah, itu musibah besar. Ditakdirkan tidak sholat berjamaah, musibah. Tidak ditakdirkan oleh Allah dalam sehari penuh ini untuk baca Quran, musibah. Tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, menyebut lidahnya, menyebut nama Allah, itu musibah. Lidahnya tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah, musibah besar. Kita tahu musibah itu besar nanti di akhirat. Itu kenapa musibah besar? Itu musibah berkaitan dengan akhirat. Musibah berkaitan dengan agama. Musibahnya besar. Rasulullah mengatakan Allahumma ja'al musibatana fi dunya, Allahumma la taj'al musibatina fi akhiratina. Ya Allah, jadikan musibah kami dalam hal dunia kami. Tidak apa-apa. Musibah dalam harta, tidak masalah. Musibah dalam jiwa kita sakit, tidak masalah. Banyak para nabi-nabi semuanya diberi musibah sakit, diberi musibah harta, tapi jangan musibah agama, katanya Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan sampai musibah itu tertimpa kepada kami, musibah agama. Musibah pasti akan datang, ya pasti. Wala nabluwannakum bisyai'in, pasti kalian semuanya akan kami uji, akan kami berikan musibah. Pasti musibah bermacam-macam. Ada dua bagian, ada musibah berkaitan dengan agama, ada musibah berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan musibah sakit, musibah kehilangan harta, musibah berkaitan dengan dunia, musibah berkaitan dengan agama. Dia kehilangan pahala sholat berjamaah, apalagi kehilangan sholat, pahala sholat Jumat, kehilangan kesempatan untuk hadir majelis, itu musibah tanpa disadari oleh manusia. Jadi orang kadang-kadang kuanan tidak dapat hukuman dari Allah padahal anak maksiat terus, kuanan tidak dapat musibah, itu orang yang tidak paham. Dia itu sudah dari dulu dapat musibah. Kenapa? Karena tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang nantinya satu ayat Al-Quran, satu huruf kita katakan, satu huruf, dia kehilangan pahala satu huruf baca Al-Quran, dia akan nyesal nantinya di hari kiamat. Coba anak diwaktu di dunia sehari membaca Al-Quran walaupun satu ayat saja, coba nyesal. Ya Allah, musibah benar. Menyesalnya itu benar-benar menyesal. Andai kata di saat itu ada kematian di akhirat, dia akan mati karena menyesalnya. Menyesal karena apa? Menyesal tidak melakukan kebaikan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf aja daripada ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, ya, pahala, dan pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini satu huruf. Kita baca Yasin, kita baca satu juz. Berapa huruf yang ada di dalam satu juz tersebut, dalam surat Yasin, dalam surat yang satu lembar? Berapa huruf itu? Itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, itu minimal. Bisa kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bisa dilipat gandakan sampai 700. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian kita tidak pernah sama sekali untuk membaca Al-Quran. Seharian ini kita tidak baca Al-Quran, dan itu tidak dianggap sebagai musibah bagi kita, itu musibah besar. Ya, oleh karena itu, ya, termasuk anjuran beliau ini, ayo hadir. Kalau memang ada uzur, ya, kalau uzurnya dia memang uzur syar'i, uzur yang diterima dalam agama, tidak apa-apa, tidak wajib hadir. Tapi pahala tidak dapat. Kecuali kalau tidak memungkinkan untuk hadir, walaupun dia memaksa, walaupun dengan cara apapun, baru kita katakan, beliau mengatakan, baru dia dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyesal, itu pun kalau menyesal. Kalau menyesal, ada seorang yang tua. Orang tua ini istiqomah hadir di masjid sholat berjamaah. Kemudian suatu waktu datang musim hujan. Namanya musim hujan, seringkali jalanan menjadi becek. Jalan dari rumah ke masjid becek. Namanya orang tua, ya, ketika dia berjalan kadang-kadang mata ya, kurang terang sehingga suatu waktu terpeleset di tengah jalan. Terpeleset bajunya bas, lumpur semuanya. Akhirnya dia menyesal, ya Allah. Ketika itu terpeleset, nyesal, dia kembali. Ini loh, yang kita katakan, yang beliau katakan tadi. Tidak cukup menyesal, tapi berusaha untuk hadir tetap. Jadi dia berusaha untuk hadir lagi. Menyesal, sedih dengan kejadian itu karena terpeleset jatuh, baju semuanya basah, kotor. Dia kembali ke rumah, ganti pakaian. Berangkat lagi, di tengah jalan, jatuh lagi, terpeleset lagi, kotor lagi dengan lumpur. Sampai yang ketiga kali dia berusaha jalan. Ketika di saat ketiga kali dia berusaha untuk sampai ke masjid, sudah hampir sampai masjid, ada ya di situ becek di jalan, akhirnya dia mau terjatuh. Tahu-tahu ditangkap oleh seseorang dan diselamatkan sehingga tidak jadi terjatuh. Selamat diantar sampai pintu masjid. Sebelum dia masuk pintu masjid, dia katakan, siapa yang sih? Kok begitu baiknya membantu anak? Gal anak iblis. Kaget dia. Itu siapa? Anak iblis. Anak setan, iblis. Dan iblis bisa berubah menjadi wujud manusia. Terus yang membuat dia heran, kok iblis menolong dia bisa melaksanakan sholat berjamaah. Iblis ini mestinya kan membuat orang tidak hadir. Iya, aku sengaja menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena anak rugi besar. Kenapa rugi besar? Ketika kamu terjatuh, terpeleset pertama kali, maka Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kenapa? Karena di saat itu kamu sedih. Sedih karena siapa? Sedih karena Allah. Ya Allah, terpeleset. Anak indah tidak bisa hadir nanti. Terlambat nanti sholat berjamaah. Sedih karena Allah. Sedih karena takut kehilangan sholat berjamaah. Karena kesedihan karena Allah itu, Allah mengampuni dosanya. Terpeleset kedua kali, sedih lagi kamu. Menyesal lagi. Maka Allah memberikan ampunan dosa untuk keluarganya semuanya. Untuk keluarganya semuanya diampuni dosanya. Maka saat kamu akan terpeleset ketiga kali, aku selamatkan biar tidak diampuni seluruh kampung nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau iblis orang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa sedihnya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan sholat berjamaah sedih, kehilangan takbiratul ihram sedih, kehilangan majelis taklim sedih, termasuk majelis taklim. Jadi salafus saleh dahulu kalau mau safar, kalau mau merencanakan bepergian, itu diatur sekiranya tidak haid, tidak sampai meliburkan hadir majelis taklim. Jadi kalau misalnya hari Kamis pagi misalnya ada majelis taklim, setelah majelis taklim baru dia pergi. Mungkin di waktu sore hari, di hari Senin sore hari dia hadir di tempat, nanti setelah sore hari baru dia musafir, sehingga tidak ketinggalan untuk hadir majelis. Mereka dari perhatiannya, karena mereka betul-betul yang diharapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu keuntungan dunia ini hanya dinikmati hanya sesaat aja. Mereka tahu keuntungan dunia ini ya tidak lama akan dimanfaatkan, setelah itu horas. Setelah itu kita tinggalkan. Apalagi umur bertambah, berarti umur kita bertambah, berarti kesempatan kita hidup kita di dunia malah berkurang. Ketika hidup manusia berkurang waktunya di dunia, berarti kebutuhannya seharusnya berkurang. Kalau sudah kebutuhannya di dunia kepada harta berkurang, mestinya dia berkurang juga cintanya kepada harta. Ini kadang-kadang tambah tua tambah cinta harta. Tambah tua tambah gila dengan uang, dengan duit. Tambah tua tambah tidak hadir majelis taklim. Tambah tua tambah tidak pernah sholat di masjid. Tambah tua tambah tidak pernah sholat berjamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Mestinya fikir, dia bertambah umur, berarti berkurang umurnya dia di dunia. Berkurang di umurnya dia di dunia, berarti bertambah dekat dengan umur dia di barzah nanti. Di makamnya, di liang lahatnya, di kuburnya. Ketika dia bertambah sedikit umurnya di dunia, seharusnya dia bertambah rajin beribadah. Ya Allah, tinggal sedikit waktu anda di dunia. Masing-masing punya waktu terbatas. Berjalan umur kita ini. 1 detik, 2 detik terus berjalan. Tambah kurang, tambah kurang. Tambah dekat dengan kematian, seseorang mestinya tambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT. Bukan malah tambah berkurang, malah tambah na'udzubillah ya, bermaksiat kepada Allah SWT. Padahal uban sudah ada di kepalanya. Allah SWT berfirman, walaqad ja'akum nadzir. Tidaklah kalian sudah didatangi sesuatu yang memperingatkan kalian. apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan sesuatu yang peringatkan kepada kalian. Yang dimaksud katanya ahli tafsir di sini adalah asyib, yaitu tumbuhnya uban. Uban sudah tumbuh di kepala, tapi tidak dijadikan sebagai peringatan buat kita. Tidak dijadikan sebagai pelajaran. Ya Allah, sudah tumbuh, berarti sudah hampir anak dipanggil oleh Allah SWT. Kapan lagi anak mau beribadah kalau tidak sekarang? Kapan lagi mau menambah amal kalau tidak sekarang? Tidak dijadikan ini sebagai peringatan, berarti orang yang rugi. Imam Haddad mengatakan kalau sudah umur seseorang 40 tahun lebih, tapi dia sibuk dengan dunia, sibuk naudzubillah ya dengan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, setan akan memegang kepalanya dan mengatakan ini wajah tidak mungkin beruntung lagi selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat dan taufik dan kekuatan untuk istiqamah menepikan kebaikan-kebaikan, istiqamah untuk hadir dalam salat berjamaah, salat Jumat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan semoga diterima segala kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diterimanya kebaikan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Uzukna husnul khitam, berikan kami kepada mereka semuanya husnul khitam, husnul khatimah, dan semoga kita meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah, meninggal dalam keadaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya kunya salih jami'a sami'a al-kharijin wa la hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sirri aswaril Fatihah.